Asik bondolan. Doyan lanang bocah lanang doyan wadon pancat doyane dikawinakan bae asik ya bondolan bondolan istilah kini bondolan istilah Jawa bondolan istilah kini bondolan istilah Jawa apa doyan lanang bocah lanang doyan wadon pada doyane bondolan bondolan bila perempuan suka keluyuran itu namanya cewek bondolan bila perempuan suka kelayaban itu namanya cewek bondolan. Doyan lanang bocah lanang doyan wadon pada doyane bondolan wong wadon doyan lanang kan arane arep utang beras utang beras utang beras utang beras beras utang. Nah saiki giliran wong lanang mangkane wong lanang aja dulu bae ya. Lanang malas, lanang malas, lanang malas, malas lanang. Asik. Ya bondolan, bondolan, istilah kini bondolan, istilah Jawa bondolan, istilah kini bondolan, istilah Jawa apa? Doyan lanang bocah lanang doyan wadon pada doyane. Saiki ganti wong wadon aja bengong bae. Abdi wayuh sireng. Wong wadon ora gelem diwayuh bengong, wadon bengong, bengong wadon.